Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia nantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yang telah memberikan rezeki kepada kita, apa yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, yang telah menjadikan kita semua ikhwana, ya, sebagai saudara muslim, yang menjadikan kita semua berpasang-pasangan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan jika seorang berusaha dan berupaya untuk menghitung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka la tuhsuha. Maka dia tidak akan dapat menghitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah menjadi kewajiban yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kewajiban-kewajiban yang ada, serta kita menjauhi segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, serta kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk baktinya kepada Sang Maha Pencipta. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan lalu kita telah memasuki dosa besar yang ke-10. Dan insyaallah sekarang kita akan memasuki dosa besar yang ke-11, yaitu homoseksual. Dosa besar yang ke-11 adalah homoseksual, atau berhubungannya seorang laki-laki dengan perempuan. Berhubungannya seorang laki-laki dengan laki-laki. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwasanya dari fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya adalah ia mencintai lawan jenisnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia pasangannya masing-masing. Laki-laki berpasang dengan seorang wanita. Seorang wanita mendapatkan pasangan laki-laki. Adapun ketika seorang laki-laki berpasangan dengan laki-laki, maka itu adalah salah satu bentuk penyakit, karena memang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ketika seorang laki-laki yang mencintai seorang laki-laki, maksudnya dalam kata lain homoseksual, ya maka dia telah memiliki adab yang sangat buruk, ya, yang sangat bejat, ya bahkan lebih bejat daripada binatang. Karena binatang kita ketahui, ya, ia tidak akan menggauli kecuali dengan lawan jenisnya. Adapun ketika seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, dengan kesempurnaan sifat fisik, ya, dan bentuknya, maka ketika ia mendatangi, ya, laki-laki dengan laki-laki, itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menciptakan, ya, laki-laki dan wanita. Dan sifat condong seorang laki-laki adalah kepada wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa." Dan dijadikan pandangan indah, ya, bagi laki-laki terhadap wanita. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang berfikir. Ya. Kita ketahui dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30 tadi, Allah menjelaskan, ya, dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, Rabb kita, bahwasanya Allah menciptakan pasangan-pasangan, ya, untuk kita dari jenis kita sendiri, yaitu manusia dengan manusia, ya, laki-laki pasangan dengan perempuan. Dan tentu, ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada hamba-hamba. Ya, Allah menciptakan wanita untuk laki-laki, ya, bukan laki-laki untuk laki-laki, karena Allah memang, ya, Rabb yang Maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-hambanya. Ya, dengan diciptakannya seorang wanita untuk laki-laki, ya, maka seorang laki-laki, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, akan cenderung, ya, kepada wanita tersebut. Kemudian akan timbul, ya, ketentraman. Ya, salah satu hikmah, ya, adanya sebuah pernikahan dalam syariat Islam adalah agar seorang laki-laki, ya, merasa cenderung kepada seorang wanita dan tenteram hatinya. Ya, kemudian Allah juga memberikan rasa kasih sayang, ya, antara laki-laki dan perempuan. Ya. Akan tapi hal seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui kecuali bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, adapun orang-orang yang mereka memiliki sifat, ya, seperti sifatnya kaum Nabi Lut, ya, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki, ya, akal mereka. Bisa jadi akal mereka sudah rusak. Ya. Bisa jadi akal mereka sudah rusak karena, ya, tidak sesuai dengan fitrah, ya, dari penciptaan manusia, yaitu seorang laki-laki, ya, harus menikahi seorang wanita. para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukran minal alamin wa tadzuruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 156 sampai dengan 166, ya Allah berfirman, "Atatuna dzukran minal alamin." Mengapa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia? Maksudnya berbuat homoseksual, waliyahubillah. Ya, padahal ya, di zaman Nabi ya, Lut sudah ada, Allah ciptakan seorang wanita yang mungkin mereka nikahi. Ya, akan tapi karena hati mereka sudah rusak, ya pikiran mereka sudah tidak sehat, sehingga mereka ya tidak mendatangi seorang wanita, akan tapi lebih ya mencari kepada kenikmatan ya seorang laki-laki, waliyadu billah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tadzuruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Ya. Dan kamu tinggalkan, kata Allah, perempuan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi istri-istri kamu. "Bal antum qaumun adun." Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Ya. Allah mensifati orang-orang, seorang laki-laki, ya, yang menikahi seorang laki-laki, ya, atau seorang laki-laki yang cinta kepada seorang laki-laki, ya, maksudnya hawa nafsunya, maka mereka itu adalah orang yang sangat melampaui batas, ya, yang sangat melampaui batas, yang merusak akhlak generasi, yang merusak bumi, dan merusak adab-adab yang ada. Sehingga para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, homoseksual adalah dosa besar yang sangat besar, ya, dosa besar yang sangat besar, dan subhanallah, hukuman dari Allah pun ya begitu besar, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, "Uqtulul fa'il wal mas'ul bih." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bunuhlah pelaku dan pasangannya." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata beliau, "Bunuhlah pelaku dan pasangannya." Ya, jadi dua-dua orang tersebut, laki-laki dan laki-laki tadi, ya, hukuman di dunia adalah dibunuh. Ya, sama seperti orang yang melakukan perzinahan. Hukuman mereka sama seperti orang yang melakukan perzinahan. Akan tetapi, ya, pelaku homoseksual ya lebih buruk. Ya, tidak memiliki adab dan lebih ya merusak akal seseorang, yang merusak kehidupan seseorang, dan merusak lingkungan yang ada jika mereka berada di tempat tersebut. Ya, orang berzina, ya, mereka melakukan dengan lain jenisnya. Adapun orang yang homoseksual, ya, mereka melakukan sesama jenisnya. Walaupun sama-sama keduanya melakukan perbuatan dosa besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hukuman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, ya, dibunuh. Laki-laki yang satu dan laki-laki yang satunya dibunuh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ya kaum Nabi Lut di zaman dahulu kala, yang mereka yang memiliki sifat-sifat yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut, ya, menceritakan walutan in qala liqaumi innakum lata'tun al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang indah, Allah berfirman walutan, ya, ingatlah Lut il qala liqaumi, ketika ya Nabi Lut berkata kepada kaumnya innakum lata'tun al-fahishah, sesungguhnya kalian telah melakukan al-fahishah, itu dosa, ya, keburukan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan seorang pun di dalam, ya, di alam ini. Ini peringatan dari utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Lut, ya, kepada kaum Nabi Lut. Ya, beliau mengatakan bahwasanya perkara yang dilakukan oleh umatnya adalah perkara yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum umatnya. Ya. Ya, termasuk perkara yang sangat merusak. Perkara yang sangat merusak kehidupan. Ya, sehingga mereka di dalam sejarah dikenal dengan umat yang sangat, ya, sangat bejat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, ya, kaum Lut. Dalam surah Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaum Lutin bin nuzur." Kaum Lut, kata Allah Subhanahu wa taala, pernah mendustakan, ya, peringatan. Kemudian Allah melanjutkan, "Walaqad tawaduhu 'an dhaifihi, fatamasna a'yunahum." Fadzuku 'adzabi wa nudzur. Ya, kemudian hukuman di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kami butakan mata mereka. Ya, jadi hukuman yang diberikan kepada, ya, kaum Lut ketika itu, ya, para malaikat membutakan mata mereka. Ya, lalu kami butakan mata mereka. Kemudian Allah melanjutkan, fadzuku 'adzabi wa nuzur. Maka rasakanlah azabku dan ancamanku. Ya, kemudian dikisahkan dalam sebuah buku sirah, ya, ketika lelaki kaum Lut berusaha untuk masuk ke rumah Nabi Lut alaihi salatu wassalam karena ingin, ya, merebut tamu kaum Lut yang ketika itu datang ke rumah Nabi, ya, sedangkan tamu-tamu tersebut adalah tamu-tamu yang sangat tampan, ya, memiliki wajah yang sangat tampan. Sehingga mereka pun, ya, kaum Nabi Lut, ya, memiliki cintaan kepada laki-laki tersebut. Kemudian hukuman yang kedua ketika itu yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut, Allah berfirman, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Kata Allah, mereka dimenyesakan oleh suara keras, ya, yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan setelah dibutakan, kemudian didatangkan suara yang sangat keras yang membuat, ya, telinga mereka sakit. Kemudian hukuman yang ketiga yang Allah berikan ketika itu, ya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Hud ayat 82, falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin manbud. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala datang azab kami, ja'alna 'alayha safilaha, kami jadikan ya negeri kaum Lut itu yang di atasnya ke bawah. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mambud. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang telah menimpa kaum Nabi Lut. Ya, subhanallah. Ya Allah, angkat ya kampung tersebut yang atas berada di bawah. Tidak sampai di situ, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka ya dari batu. Jadi disebutkan batu-batu tersebut ya bukan batu yang ada di dunia, tapi batu tersebut ya berasal dari ya neraka jahannam wal iyadz billah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu berapa hukuman yang pernah Allah ya timpakan kepada kaum Nabi Lut ketika di dunia. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu mengerikan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi sebelum kita ya ada di muka bumi ini, yaitu pada kaum Nabi Lut alaihi salam, yang mereka telah melakukan perkara perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh manusia, oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sudah jelaskan dalam Al-Qur'an tadi beberapa ayat yang menjelaskan tentang hukuman yang Allah berikan langsung kepada kaum Nabi Lut. Ya, yang pertama, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan duta mata-mata mereka. Kemudian yang kedua, ya, Allah kedengarkan kepada mereka suara yang sangat keras sehingga menjadikan mata telinga-telinga mereka merasa kesakitan. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Subhanahu wa taala ya jungkir balikan negeri mereka atau tempat tinggal mereka. Allah angkat ya yang ada di bawah menjadi di atas, yang atas menjadi di bawah. Dan ini sungguh menjadi pelajaran yang sangat ya berharga bagi orang-orang yang hidup setelah kaum Nabi Lut, yang mereka semua telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah turun kepada mereka azab-azab yang sangat pedih. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu hukuman yang pernah terjadi di zaman Nabi Lut. Adapun hukuman di dunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah hukuman yang sangat adil, bijaksana, yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dan orang-orang yang ada di muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang ya hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut atau orang-orang yang memiliki sifat seperti mereka, ya, berhubungan laki-laki dengan laki-laki. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di suatu hari, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut 3. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, Rasul bersabda, Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan homo seperti kaum Lut. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya sebanyak 3 kali. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ulang sebanyak 3 kali. Bahwasanya ya, seorang laki-laki yang memiliki sifat homo, ya maka akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dilaknat oleh para malaikat, para makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, ya sampai-sampai binatang yang ada di lautan pun melaknatnya. Sebagaimana ketika seorang berbuat ya kebaikan, maka para malaikat yang ada di langit dan di bumi, ya akan mendoakannya. Begitu pula di binatang. Dan tentu laknat Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, ya sangatlah menjadikan seseorang yang dilaknat, ya termasuk orang-orang yang merugi. Ya, betapa tidak, karena seorang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pasti hidupnya akan sengsara di dunia dan di akhirat. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila amalan saliha. Kemudian ia melakukan amal-amal saleh, kebaikan, memperbanyak amal saleh. Ya. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan ya pada dirinya sebuah keburukan menjadi kebaikan. Ya, keburukan yang masa lalu akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan yang telah ia perbuat di masa jahiliyah akan Allah subhanahu wa ta'ala tulis di lauhul mahfuz. Itu hukuman yang pertama ketika di dunia dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hukuman yang kedua, ya, adalah seorang yang melakukan homoseksual dibunuh. Ya, sebagaimana ya kita katakan tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtulul fa'il wal maf'ul bih. Ya, seorang yang melakukan atau yang satunya maka dibunuh. Dan cara pembunuhannya, ya. Cara pembunuhannya para ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebagian ulama ya ada yang mengatakan dibakar. Karena hal ini terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bermusyawarah dengan para sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Bermusyawarah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya, perkataan yang paling keras, dari seorang sahabat adalah perkataannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, bahwasanya hukuman bagi pelaku homoseksual adalah dibakar. Ya, walaupun kita ketahui bahwasanya hukuman bakar dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Akan tapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal tersebut. Kenapa? Disebabkan perkara tersebut adalah perkara yang sangat merusak. Ya, homoseksual adalah perkara yang sangat merusak. Kemudian hukuman yang kedua yang disebutkan sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya orang yang melakukan homoseksual ia dilempar dari tempat yang paling tinggi, ya. Di kampung tersebut disaksikan. Jadi hukuman yang berat bagi mereka dilemparkan dari tempat yang tinggi sampai meninggal. Ya. Subhanallah. Ini adalah hukuman yang adil dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang telah melanggar fitrah mereka. Melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan melanggar hak sesama manusia. Wal iyadzubillah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang seperti ini. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dijaga anak keturunan kita agar mereka semua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita ketahui betapa banyak yang orang-orang modelnya seperti model kaum Nabi Lut. Bahkan belum lama ini yang mereka yang mengaku dirinya Islam padahal mereka adalah orang-orang jil yang liberal dan memiliki pemikiran yang liberal. Mereka membolehkan ya dari perkara homoseksual wal iyadzu billah. Ya mereka beralasan bahwasanya ini adalah hak asasi manusia. Padahal ini adalah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya seorang laki-laki ya hanya boleh menikah dengan seorang wanita. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat ya dan mendapatkan ilmu yang barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi antara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya agar kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya para laki-laki hendaklah ya menikahi seorang wanita. Dan larangan Allah yang sangat keras adalah agar kita semua ya menghindari dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu ya homoseksual. Dan di sana juga Allah Subhanahu wa taala ya telah menampakkan kekuasaannya dan azabnya di dunia kepada kaum Nabi Lut. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala sudah tetap ya untuk orang-orang yang memiliki sifat seperti sifat kaum Lut, yaitu mereka dilempar dari tempat yang tinggi sampai meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.